Sayang, opo koe krungu cerite atiku mengharap engkau kembali. Sayang, ngerti memutih rambutku rabakal luntur tresnoku. Tak coba lelek nih jenengmu suaku hatiku setena nerang ngapusi isi terus no seliramu duko pujani hati nanging koe orang ngerti wis tak henti-henti mulai jempol saiki koe melenjani janji cari sehidup sama ti nanging opo bukti koe medot resnoku demi wedo alio ya wis ora popo insya Allah aku bisa lilo mesembah seko uwes tadi bubur nangin terus no iki ora bakal luntur satanane aku iki pencan terus no awakmu ora ono liane sing iso jadi penggantimu wes kanggo awakmu sing cocok ning atiku nganti rambutku putih hatimu ora bakal krungu mesambat kale sinten yen sampurna kata Cool.